Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Ta'limul auladi adabul akal. Mengajarkan kepada anak adab-adab makan. Mengajarkan adab secara umum. Adab makan, adab minum. Naam. Adab membaca Al-Qur'an dan adab-adab yang lain. Seorang anak. Karena adab tersebut akan mengatur akhlak dan tabiat dari anak tersebut. Dan semangat untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya al-adab. Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm." Belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Dan mengajarkan kepada anak itu adab dimulai semenjak kecil. Naam. Diajarkan mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan. Mana yang halal, mana yang haram. Semenjak masa kecilnya. Sebab mengajarkan sesuatu kepada anak yang masih kecil itu akan membekas pada dirinya. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-kitabatu fi shighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Seorang menulis di masa kecil itu seperti atau al-hifdzu fi shighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Menghafal di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Dalam artian sangat membekas pada seorang anak. Oleh karena itu, apabila kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam senantiasa mengajarkan kepada anak-anak para sahabat naam al-adab secara umum. Di antara hadis tentang adab yang kita sebutkan ini, an Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah, nama beliau Abdullah bin Abdul Asad Al-Qurashi. Adapun Umar bin Abi Salamah anaknya. Beliau adalah Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sepeninggalnya Abu Salamah, ibunya Umar yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah yang meninggal pada peristiwa perang Uhud. Adapun Umar bin Abi Salamah adalah anak beliau yang paling tua, sulung. Lahirnya ketika di Habasyah 2 tahun sebelum hijrah. Naam. Dua tahun sebelum hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal beliau masih berumur 9 tahun. Beliau masih berumur 9 tahun. Pada saat meninggal ayahnya Abu Salamah meninggalkan 4 orang anak. 4 orang anak. Dan Umar ini yang paling tua. Kemudian yang berikutnya Salamah. Kemudian Zainab. Dan Durrah. Durrah. Nah. Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu ta'ala. An Umar bin Abi Salamah yaqul, beliau berkata, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku dahulu seorang anak kecil berada di hajar, di pangkuan Rasulullah atau di dekapan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah mendekapnya atau memangkunya sallallahu alaihi wa sallam. Nah, hajar dengan di fathah hajri. Nah, wa kanat yadi tatishu fi shahfati, dan adalah tanganku, karena beliau seorang anak kecil, tatishu, tatish, ya, yani tatish menjulur, bergerak. Nah, ya, fi shahfati, jadi tangannya itu apa ya, menggerayang itu loh. Nah, gerak, mau ngambil ini, mau ngambil itu, macam-macam. Anak kecil. Nah. Ya. Ini biasa. Kalau kita melihat anak kecil dengan usia yang sangat muda, mungkin 4-5 tahun. Ya. Diangkat terus di depannya makanan semua. Ya. Kebiasaan anak, tangannya akan mengarah kepada sesuatu yang yashtahihi, yang disenangi. Maka tangannya pun bergerak fi shahfa. As-shahfa yakni piring. Nah, piring kadang disebut shahfa, kadang pula disebut qas'ah. Akan tetapi shahfa itu lebih kecil daripada qas'ah. Kalau qas'ah, ya, itu nampan yang mampu menampung makanan yang mengenyangkan 10 orang. Mengenyangkan, ya, ini 10 orang. 10 orang bisa ngumpul makan bareng. Ya. Adapun shahfah, 5 orang. Jadi ukurannya lebih kecil. Nah, jadi tangan beliau, tangan Umar itu bergerak di piring. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda atau berkata kepadaku, "Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang dekat darimu, kan yang dekat darimu." Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abi Salamah pun mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka senantiasa setelah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, senantiasa begitulah ti'mati, cara makanku. Ya. Ti'mah yaitu sifatul akal, cara makan seorang. Dari wazan fi'la, fi'la biasanya menunjukkan hai'ah, cara. Kalau misalnya anda mengatakan pada seorang, ijlis jilsata talibil ilm, duduklah kamu ya dengan cara duduknya seorang talibul ilm, jilsa. Nah, ti'mah, tilka ti'mati ba'du, maka senantiasa begitulah cara makanku setelah itu, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati aku. Naam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Naam. Di antara fawaidul hadis, ta'limu as-sighar al-adab, mengajarkan kepada anak-anak itu adab mulai sejak kecilnya mereka diajarkan bagaimana adab bersama dengan orang tua, adab bertutur kata. Naam, sebab adab yang diajarkan oleh Nabi SAW bukan hanya seputar makan saja, tapi demikian pula yang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pendidikan tauhid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau mengatakan muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kalian untuk salat. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjur apa sangat memperhatikan permasalahan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak tersebut. Wa min fawaid al-hadith mashru'iyyah at-tasmiyah 'inda al-akl, disyariatkannya membaca basmalah ketika makan. Nah, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama setelah mereka sepakat bahwa tasmiyah 'inda al-bada'ati fil akli usyurbi masyru'ah, terjadi khilaf apakah hukumnya wajib atau sunnah. Nah, An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menukilkan ijma'ul ulama bahwa membaca basmalah pada saat makan hukumnya mustahabbah, dianjurkan. Namun penukilan ijma ini tidak benar. Naam, bahkan telah dinukilkan dari sebagian para ulama, mereka mengatakan wajib, kecuali kalau yang dimaksud oleh Nawawi di sini mustahabba, maksudnya masyru'ah, disyariatkan. Naam, sahih. Ya, tapi kalau yang dimaksud mustahabba yani laisat wajibah, maka penukilan ijma' ini tidak benar. Sebab di sana ada para ulama yang mengatakan wajibnya tasmiyah pada saat makan. Termasuk di antara yang mengatakan wajibnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau sebutkan itu dalam kitabnya Al-Umm. Demikian pula dalam kitabnya Risalah. Di sana beliau menyebutkan wajibnya. Naam. Ya, membaca basmalah. Dan pendapat ini yang wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum dari perintah adalah wajib. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan samillah. Ya, ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amrun يفيد الوجوب وهذا هو الصحيح. نعم. Taib. Ketika seorang baca basmalah, apakah dia harus membaca basmalah setiap kali ngambil makanan? Hah? Mau makan, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi, setiap suap, basmalah. Nah. Atau cukup pada awal kali? Hah? Cukup sekali? Hah? Kalau dia setiap suap, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Hah? Disebutkan oleh Al-Ghazali, Al-Ghazali sahibu kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan disyariatkannya tasmiyah fi kulli luqmah, pada setiap suapan. Itu repotnya. Ha? Wala asla lahu fi sunnah. Tidak ada asalnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tayyib, ketika dia membaca tasmiyah, gimana cara menyebutkan? Apakah dia mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Nah, terjadi khilaf. Adapun mengucapkan bismillah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan, mengucapkan bismillah. Namun yang terjadi khilaf ketika seorang menambah Ar-Rahmanir-Rahim. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terjadi khilaf pada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim tanpa tambahan yang lain. Lain lagi kalau ada yang baca Al-Fatihah sebelum makan, lain lagi ini. Hah? Keluar dari perselisihan para ulama dan membuat mazhab yang baru. Nah, tapi pada Ar-Rahmanir-Rahim terjadi khilaf. An-Nawawi mengatakan, siapa yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hasan. Dan dikuatkan oleh sebagian para ulama, termasuk di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, mengatakan menambah Ar-Rahmanir-Rahim hasan. Ini tidak mengapa, boleh, bagus. Nah, namun sebagian para ulama mengatakan tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya mengucapkan bismillah tanpa ada tambahan yang lain. Tanpa ada tambahan yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sammillah. Ya ghulam sammillah. Sebut nama Allah. Dan bismillah sudah termasuk. Dan lafaz ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lainnya. Juga dari hadis Umar bin Abi Salamah. Hadis yang dikeluarkan oleh Tabarani. Naam, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah. Disebutkan dengan lafaz ya ghulam, إذا أكلت فقل بسم الله. فقل بسم الله. Ucapkanlah bismillah. Maka ini jelas. Lafaz ini lebih sharih. Menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah mengucapkan bismillah tanpa ada tambahan yang lain. Dan dikuatkan lagi dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah seorang kalian makan makanan, hendaknya dia mengatakan bismillah. Fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa membaca basmalah pada awalnya, maka dia mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Tanpa ada tambahan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Meskipun makna Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bagus, namun al-awrat mabniyatun ala at-tawqifiyah. Wirid-wirid, zikir-zikir yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara tawqifiyah. Kita berhenti kepada nas yang ada. Bahkan Suyuti, ya, beliau dengan tegas mengatakan bahwa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim bid'ah. Nah, baik. Dan di antara faedah dari hadis ini, wujubu al-aql bil yamin, wajibnya makan dengan tangan kanan. Demikian pula minum. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dengan tegas pula mengatakan, fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah, al-aklu mimma yali, wajibnya makan dengan apa yang ada di dekatnya. Nah, wajibnya makan dengan apa yang ada di dekatnya. Namun para ulama menyebutkan, di antara Ibn Abdul Barr rahimahullah, bahwa makan dengan apa yang ada di dekat itu apabila makanannya sejenis. Misalnya di dekatnya ada pisang. Di tempat yang jauh juga ada pisang. Maka jangan, bukan merupakan adab dia ngambil yang jauh sementara di dekatnya ada. Nah, akan mengganggu yang lain. Yuk, kalau tangannya gini kan, sementara di situ ada orang lain, dia ngambil gini, ya. Apalagi kalau bau ketiaknya lumayan. Nah, bisa menghilangkan sedapnya makanan. Nah, itu laisa minal adab. Ambil yang di dekat. Nah. Tapi kalau makanannya berbeda misalnya, sementara dia ingin, ya, maka dia boleh tapi dengan adab. Ya, kalau dia berdiri misalnya, cari, ya, ke arah yang lebih dekat. Naam. Ya, maka yang demikian tentu lebih awal. Jangan dia ngambil sehingga mengganggu yang lain. Ya, dengan tangannya dipanjangkan. Maka ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fawaid dari hadis ini, hirsu sahaba ala ittiba'i Rasul alaihi salatu wasallam. Semangatnya para sahabat mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mendengarkan sekali maka langsung dipraktikkan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'd. Yang demikian senantiasa menjadi cara makanku setelah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tayib, sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.